Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani akhawati rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita membuka bahasan kitab Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadith yang ditulis oleh Imam Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah berbicara banyak berkaitan dengan mukaddimah kitab ini. Kemudian yang terakhir kita membicarakan tentang sifat zatiyah, kemudian sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kaitannya dengan makna takwil yang ada di dalam surah Al-Imran ayat 7. Dan sekarang insyaallah kita masuk dalam pasal yang baru. Baik, dalam kitab ini yakni yang menerangkan tentang kalamullah, yakni Al-Qur'an adalah kalamullah. Jadi sekali lagi bahwasanya penulis di sini ingin memaparkan aqidatus salaf wa ashabul hadis berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya beliau terangkan dengan detail sifat-sifat yang banyak diselisihi oleh orang-orang yang menyelisihi aqidatus salaf dalam bab ini. Yani orang yang mentaktil, mentakwil, mentasbih dan sebagainya. Dan dah kita berbicara masalah ini dalam yakni pasal-pasal sebelumnya berkaitan dengan sifat tangan dan sebagainya. Nah, sekarang insyaallah kita bacakan perkataan beliau rahimahullahu taala tentang aqidatul salaf wa ashabul hadith berkaitan dengan kalamullah ini. Berkata Syekh Abu Utsman Ismail As-Sabuni rahimahullah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah, bukan makhluk. Ashabul hadith mempersaksikan dan meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, kitab Allah, pembicaraannya, wahyunya, sesuatu yang diturunkannya dan bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk dan meyakininya, maka dia kafir menurut ashabul hadis. Al-Quran yang merupakan kalamullah dan wahyunya adalah apa yang dibawa oleh Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bacaan yang berbahasa Arab, serta sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan bagi kaum yang mengetahuinya. Sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, Dan sungguh, Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar engkau termasuk pemberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Asy-Syura ayat 192-195. Inilah Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya sebagaimana telah diperintahkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Al-Ma'idah ayat 67. Maka yang disampaikan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya dengan perintah Allah Ta'ala adalah kalamullah azza wa jalla. Dan dalam masalah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apakah kalian menghalangiku untuk menyampaikan kalam Rabbku? Dan Al-Quran yang dihafal dalam hati-hati manusia, dibaca oleh lisan-lisan, ditulis di mushaf-mushaf, bagaimanapun diubah dengan bacaan orang-orang yang membaca, atau dilafadzkan oleh orang-orang yang melafadzkan, atau dihafal oleh orang-orang yang menghafal, dan bagaimanapun Al-Quran itu dibaca, di tempat manapun dibaca atau ditulis, di musaf-musaf kaum muslimin dan di lembaran-lembaran catatan anak-anak kaum muslimin, dan selain dari itu seluruhnya adalah kalamullah azza wa jalla, bukan makhluk. Maka barang siapa yang berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir kepada Rabb yang Maha Agung. Jadi penulis di sini menyebutkan, kita baca langsung dia punya terjemah. Jadi Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah, bukan makhluk. Dan ini adalah aqidatul salaf wa ashabul hadis bil ijma', yakni kalamullah, yakni Al-Quran yang kita ketahui adalah kalamullah. Jadi kalam yang dimaksud dengan kalam adalah sebagaimana yang disebutkan oleh ahli bahasa Arab, yakni an-nutqu al-mufhim, an-nutqu al-mufhim. Jadi tidak disebut kalam kecuali kalau memiliki syarat yang dua ini, an-nutqu yang satu, yang kedua al-mufhim. An-nutqu maknanya diucap, ada ucapan, maka ucapan di sini termasuk di situ lafaz. Jadi tidak disebut ucapan kalau tidak ada lafaznya. Jadi kalau tidak disebut lafaz kalau terpendam dalam hati. Dan kalau sudah terpendam dalam hati tidak termasuk ucapan, itu maksudnya. Jadi ucapan satu, kemudian al-mufhim, yang difahami. Itu adalah kalam, itu yang dimaksud dengan kalam. Ucapan yang difahami. Jadi kalau tidak memiliki syarat yang dua ini, maka tidak disebut kalam. Dan dah kita sebutkan bahwasanya sifatullah azza wa jal, yakni sifatul kalam, adalah termasuk sifat dzatiyah fi'liyah. Disebut dzatiyah karena dilihat dari sisi bahwa Allah Subhanahu wa taala tak boleh dilepaskan dari sifat kalam ini. Karena senantiasa Allah Subhanahu wa taala bersifat kalam. Tapi dilihat dari sisi fi'liyah, yakni fi'liyah yang ada kaitannya dengan sebab, maka kalam ini disebut fi'liyah, ada sebabnya. Kapan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kalamnya, maka ini berkaitan dengan sebab, itulah disebut fi'liyah. Jadi sifat kalam ini adalah sifat thabitun, sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah sifat dzatiyah fi'liyah. Dan kalam Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memenuhi syarat yang dua tadi, an-nutqu al-mufhim. Dan kalam Allah Subhanahu wa taala ini seperti dalam contoh yang di sini adalah Al-Qur'an. Maka di seluruhnya di situ adalah kalamullah. Jadi seluruh lafaz-lafaz yang ada, huruf-huruf yang ada, baik itu semua adalah kalamullah. Dan ini sebagaimana kita sebutkan, selain atau golongan al-Asy'ariyah, memang mereka sebutkan Quran adalah kalamullah. Tapi kalamullah yang mereka maksudkan adalah kalam maknawi. Kalam maknawi, apa maksudnya kalam maknawi? Yang mereka maksudkan adalah kalam maknawi yang berupa perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata mereka, Al-Quran ini adalah kalamullah. Yang mereka pahami adalah Al-Quran itu adalah bentuk perintah dan bentuk larangan dari Allah, itu adalah kalamullah. Adapun lafaz huruf-hurufnya, maka bukan kalamullah. Dan ini menyelisihi daripada aqidatul salaf wa ashabul hadis. Karena sifat Allah Subhanahu wa taala adalah min qabilil muhkam, sebagaimana kita sebutkan. Sifat Allah Subhanahu wa taala termasuk yang muhkam, bukan mutasyabih. Bukan mutasyabih. Jadi kalau dah kita sebutkan muhkam, maka kita maksudkan adalah wadih, jelas di situ dan tidak perlu adanya takwil. Wadih, jelas. Jadi kalau tidak jelas, berarti dia min qabil mutasyabih. Jadi dia termasuk mutasyabih yang tidak jelas. Tapi sekali lagi, sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, seluruhnya termasuk kalam ini adalah termasuk muhkam. Adapun yang mutasyabih sebagaimana kita sebutkan adalah kaifiyahnya, kaifiat, hakikat, sifat, cara, bagaimana, itu adalah min qabil mutasyabih. Jadi kalau dah kita sebutkan muhkam, jelas, berarti maknanya di sini adalah jelas bagi lisanul Arab, lisannya orang Arab. Tadi kita sebutkan lisan Arab menyebutkan kalam adalah an-nutqu al-mufhim, ucapan yang difahami. Ucapan yang difahami atau yang memiliki makna. Jadi kita masuk kita lafaz dan huruf, lafaz dan huruf, lafaz dan huruf. Nah, jadi Al-Qur'an ini adalah an-nutqu al-mufhim, dia kalam. Jadi kalau dah kita sebutkan kalamullah, berarti Al-Qur'an ini adalah lafaznya, hurufnya, maknanya, semuanya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala sehingga disebut kalamullah. Jadi kalau tidak menyatakan, kalau tidak menerima yakni huruf-huruf, lafaz-lafaz itu dari Allah, yakni bukan kalamullah, berarti pincang. Berarti dia telah yakni mengurangi hakikat daripada kalam itu. Tadi kita sebutkan kalau orang itu tidak mengeluarkan lafaz, kalau orang itu tidak mengeluarkan lafaz berarti tidak kalam karena tidak nutq. Berarti dia bisu. Jadi orang bisu pun kalau hanya sekedar memerintah, kalau hanya sekedar melarang, bisa tidak? Boleh tidak? Boleh. Misalnya dia isyarat-isyarat begitu. Tapi ini adalah sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala yang harus memiliki kandungan an-nutqu dan al-mufhim gitu. Nah, jadi bagi mereka-mereka yang yakni tidak mengatakan lafaz Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk kalam, berarti dia telah menyelisihi, dan nanti insyaallah kita akan sebutkan. Baik, itu dari sisi kalam. Kemudian Al-Qur'an dah wadih. Al-Qur'an yang kita maksud, yang dimaksudkan oleh para ulama adalah Al-Qur'an yang kita baca. Yakni maknanya dari sisi bahasa Al-Qur'an, maknanya dari sisi bahasa adalah ad-dhamm wal jam', al-jam' wad-dhamm. Yakni mengumpulkan, itu makna dari segi bahasa Al-Qur'an. Adapun dari segi istilah, bagaimana kita ketahui bersama adalah kalamullah, harus seperti kalamullah. Itu yang pertama. Secara istilah Al-Qur'an adalah kalamullah. Kemudian al-munazzal ala nabihi Muhammad. Al-munazzal ala nabihi Muhammad, yang diturunkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama secara istilah Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-munazzal ala nabina Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian biwasitati Jibril, dengan perantaraan Jibril. Dengan perantaraan Jibril. Kemudian al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang tilawahnya bacaannya sebagai ibadah, bacaannya sebagai ibadah. Al-mawjud bi dafatai al-mushaf, yang ada di lembaran-lembaran mushaf. Jadi ini ta'rif Al-Qur'an yang disebutkan oleh para ulama. Tapi kita sebutkan satu-satu kalamullah. Wadih, ini kalamullah. Ini kalam Allah Subhanahu wa taala yang terdiri daripada lafaz dan mufhim, yang memiliki makna. Jadi itu yang dimaksud dengan kalamullah. Jadi lafaz-lafaznya, huruf-hurufnya itu. Kemudian al-munazzil ala nabina Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau ada wahyu yang diturunkan, maksudnya kalau ada kalamullah yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad, bukan Quran. Mungkin misalnya Taurat misalnya, atau Zabur atau Injil misalnya, kalamullah juga, tapi tidak kepada Nabi Muhammad. Kemudian biwasitati Jibril, yakni dengan perantaraan Jibril. Berarti kalau ada wahyu misalnya tidak melalui Jibril, berarti itu wangsit namanya. Di Indonesia wangsit namanya itu. Jadi wangsit-wangsit itu jadilah ada nabi palsu, macam-macam, jadi ada macam-macam. Itu kalau bukan lewat Jibril, mesti harus lewat Jibril. Terus al-muta'abbadu bitilawati, yang bacaannya dijadikan ibadah. Berarti kalau yakni kalam-kalam lain, kalamullah, taib kalamullah, kemudian tidak tidak dijadikan ibadah, berarti tidak Al-Qur'an. Maksudnya di sini dikeluarkan darinya hadis kursi maksudnya. Jadi disebutkan al-muta'abbadu bitilawatih, yang bacaannya dijadikan ibadah, dikeluarkan daripadanya hadis kursi. Hadis kursi, yakni hadis yang masyhur yang disebutkan oleh para ulama adalah hadis yang disandarkan kepada sandarkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi SAW melafazkan dengan lafaznya sendiri. Itu wahyu juga. Tapi hadis kursi ini sungguh pun misalnya langsung Rasulullah SAW sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi lafaz-lafaznya tidak dijadikan ibadah. Maksudnya seperti hadis nabawi yang lain, hadis nabi-nabi, hadis nabi yang lain. Tapi sekali lagi hadis kursi ini tidak dijadikan ibadah. Maknanya apa? Secara zat kalau orang baca misalnya apa hadis kursi misalnya, di secara zat dibaca tidak mendapatkan pahala gitu maksudnya. Tapi kalau Al-Qur'an huruf per huruf ada pahalanya. La aqul alif lam mim harfun, walakin aqul alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak dihitung alif lam mim itu satu huruf satu pahala, tapi dihitung satu, alifnya satu, lamnya satu, terus berapa banyak yang didapatkan di situ. Jadi itu yang dimaksudkan. Jadi secara huruf bacaannya sebagai ibadah, dikeluarkan dari sini di situ hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-maujud bidafatay al-mushaf, yang ada di lembaran-lembaran mushaf yang sekarang. Ini maksudnya apa? Dikeluarkan darinya apa-apa yang sudah dimansukh. Dikeluarkan darinya apa-apa yang sudah dimansukh. Yaitu sebelum wafatnya Rasulullah SAW, Jibril turun untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana biasa setiap tahun untuk memurojaahkan Nabi SAW. Dan apa yang dibacakan yang terakhir kali oleh Jibril itulah yang ditetapkan di dalam mushaf. Yaitu maknanya ada ayat-ayat yang dimansukh secara lafaz, tapi kekal maknanya. Ada yang mansukh secara makna, dan ini babnya panjang dalam bab nasikh dan mansukh. Tapi yang kita ingin jelaskan di sini bahwasanya perkataan para ulama tentang definisi yang ada di dalam lembaran-lembaran mushaf ini maknanya dikeluarkan darinya Quran yang sudah dinasakh, yang sudah dihapus secara lafaz. Nah, jadi kita ulangi, secara istilah Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi SAW melalui Jibril, yang bacaannya sebagai ibadah, kemudian yang mawjud yang ada di mushaf. Nah, itu yang kita maksudkan di dalam, yang kita maksudkan Al-Quran di sini. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah, ini wadih jelas, bukan makhluk. Nah, sebab yang namanya makhluk ini terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan makhluk. Ini yani yang selain Allah, masih Allah itu namanya makhluk. Alam seluruhnya ini adalah makhluk. Nah, sebab itu ayat Allah itu ada yang kauni, ada yang syar'i, ada yang kauli, ada yang kauni. Ya, ada yang berbentuk alam semesta, ada yang perkataan. Nas dalam hal ini apa? Al-Qur'an. Nah, jadi bukan makhluk, maknanya bukan yang terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita sebutkan Al-Qur'an adalah yakni makhluk, berarti dia terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau sudah terpisah, berarti Allah bagaimana itu menciptakan dan lain-lain sifat-sifat, atau banyak sekali yang akan Allah Subhanahu wa taala terpisah darinya kalau kita sebut kalam itu sebagai makhluk. Jadi sekali lagi bukan makhluk, dan ini yang sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, yakni kelompok yang pertama sekali menyebutkan Quran adalah makhluk adalah kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah. Nah, inilah kita sebutkan. Jadi kita sebutkan Jahmiyah ada yang umum, ada yang khusus. Jadi kalau yang umum ini seluruh kelompok-kelompok yang terpengaruh oleh pemahaman Jahmiyah yang asli, yang khusus. Jadi yang jamiah yang khususnya adalah jamiah yang asli, yakni jamiah yang dinisbatkan kepada Jaham bin Sofwan. Nah, Jaham bin Sofwan adalah murid daripada Ja'ad bin Dirham. Dan Ja'ad bin Dirham ini adalah salah seorang yang dipenggal. Oleh Marwan bin Muhammad. Khalifah Marwan bin Muhammad dari golongan yakni Bani Umayyah, karena perkataannya yang sangat keji dalam hal ini. Jadi misalnya diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, habis itu juga diceritakan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, yang menunjukkan bahwasanya Ja'ad bin Dirham ini sangat keji perkataannya, habis itu dibunuh oleh yakni khalifah pada waktu itu kita sebutkan. Marwan bin Muhammad. Jadi ini yang disebutkan oleh para ulama, kemudian diikuti oleh pengikut-pengikut yang lain dari Ja'ad bin Dirham, habis itu muridnya Jaham bin Sofwan, habis itu nanti kita akan sebutkan tokoh-tokoh yang lain semacam Al-Karabisi, nanti akan disebutkan di situ. Dan nanti insyaallah kita pun akan menyebutkan sedikit berkaitan dengan orang-orang tersebut. Jadi ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, yang ditegaskan bahwasanya akidatus salaf ashabul hadis diantaranya adalah menetapkan Al-Quran sebagai makhluk. Dan ini yang dilalui oleh Al-Imam Ahmad, bagaimana kita ketahui secara masyhur, yakni cerita beliau bagaimana beliau disiksa karena beliau mempertahankan Al-Quran itu adalah apa? Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi di sini kita bacakan, ashabul hadis mempersaksikan dan meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, kitab Allah. Dan ini sudah kita jelaskan tadi. Pembicaraannya, wahyunya, sesuatu yang diturunkannya dan bukan makhluk. Jadi tadi kita sebutkan kalam, yang dimaksud dengan kalam adalah al-nufu al-mufkim. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk dan meyakininya, maka dia kafir menurut ashabul hadis. Dan ini ijma'. Jadi majoriti ulama, banyakkan para ulama mengkafirkan Jahmiyah, terutama Jahmiyah yang khusus tadi, Jahmiyah yang asal, atau sering disebut Jahmiyatul Ghulat, yang melampau. Jadi termasuk Ja'ad bin Dirham tadi, termasuk Jaham bin Sofwan, itu semua dikafirkan oleh para ulama. Kenapa? Karena mereka mentaktil sifat Allah, mentaktil, mengingkari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya disebut di sini, waqad rawahu al-Imam Al-Bukhari rahimahullah fi khalqi af'alil ibad, telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam kitabnya Khalqi Af'alil Ibad, anna Khalid bin Abdullah Al-Qusari qama biwasit yaum adha. Jadi Khalid bin Abdullah Al-Qusari ini salah seorang gubernur di zaman Khalifah Bani Umayyah. Dia bukan raja tapi wali, dia gubernur. Qama biwasit yaum adha. Jadi dia berdiri di daerah Wasit pada hari yaumul adha, pada hari Idul Adha. Wa qala irji'u fadhahu taqabbalallahu minkum. Jadi setelah yakni Khalid bin Abdullah menyelesaikan yakni surat Idul Adha, maka beliau rahimahullahu taala menyuruh kaum muslimin untuk balik menyembelih di masing-masing, yakni di rumah masing-masing. Taqabbalallahu minkum, semoga kurban-kurban kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inni mudhihun bil ja'di bil dirham za'ama Allah annahu lam yattakhidh Ibrahim khalila. Adapun aku katanya akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Ini kalian pulang ke rumah masing-masing, sembelih kurban kalian masing-masing, semua Allah menerima, tapi aku sekarang akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Ini katanya. Kenapa? Karena orang ini mengaku, karena orang ini mengatakan, lam yattakhidh Ibrahim khalila, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Satu. Kemudian walam yukallim Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbicara kepada Nabi Musa. Ini kenapa disembelih Ja'ad bin Dirham ini? Ta'ala Allahu 'ulwan kabira amma yaqul Ja'ad bin Dirham thumma nazala fadhabahu. Kemudian setelah beliau menyebutkan alasan-alasannya, kemudian Ja'ad bin Dirham pun disembelih. Bagaimana kurban disembelih? Ini disebut oleh Al-Bukhari di kitabnya Khulqu Af'alil Ibad. Jadi Al-Bukhari ini sedikit memiliki kitab Khulqu Af'alil Ibad selain Sahih Bukhari, dan juga ada kitab-kitab yang lain. Beliau ini memang khas mengkhususkan kitab ini Khulqu Af'alil Ibad, yang ini menunjukkan bahwasanya fi'il hamba ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Juga beliau sebutkan di situ bahwasanya Al-Qur'an bukan makhluk. Lafaznya Al-Qur'an bukan makhluk. Nanti kita akan membicara masalah lafziyah yang masyhur. Jadi beliau di sini dalam kitabnya pun yakni menunjukkan kepada umat bahwasanya beliau tidak sebagaimana yang dituduhkan. Bagaimana kita ketahui yakni ada clash beliau dengan guru beliau. Yakni guru beliau Muhammad Al-Budani, Yahya bin Muhammad Al-Budani. Jadi guru beliau ini ada masalah dengan Al-Imam Bukhari, terutama dalam bab lafziyah, dan beliau difitnah. Maka dalam hal ini sebagaimana kata para ulama, Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala terbebas dari semua tuduhan karena semua sudah dicantumkan akidah beliau di kitabnya ini, Khulqu Af'alil Ibad. Baik. Terus kata Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala, barang siapa mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk dan meyakininya, maka dia kafir menurut ashabul hadis. Al-Qur'an yang merupakan kalamullah dan wahyunya adalah apa yang dibawa oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Nah, tadi kita sebutkan dalam makna Al-Qur'an secara istilah. Sebagai bacaan yang berbahasa Arab, serta sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan bagi kaum yang mengetahuinya. Sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jal, وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينٍ. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah Rabb semesta alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk pemberi peringatan dengan berbahasa Arab yang jelas. Berarti kita sebutkan tadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kalamullah ini adalah min qabil al-muhkam, termasuk ayat-ayat yang muhkam. Inilah Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, sebagaimana telah diperintahkan kepada beliau Rasulullah SAW dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Jadi Rasulullah SAW ini adalah wasithah, penengah saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innahu laqawlu rasulin karim dalam surah At-Takwir. Innahu laqawlu rasulin karim. Jadi ini adalah Al-Qur'an yang mereka menjadi syubhat, sebagian menjadi syubhat orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, adalah ini yang diberikan kepada Rasulullah SAW melalui Jibril adalah perkataan Jibril. Ini katanya. Jadi perkataan Jibril. Jadi Jibril adalah sebagai Rasul Allah, sebagai utusan Allah dalam hal ini. Berarti Quran ini adalah kalam Jibril. Gitu. Tapi secara mantik, secara akal pun mereka pun kalah dalam hal ini. Rasul itu yang disebut sebagai penengah atau sebagai utusan. Tapi misalnya surat, misalnya dibawa kepada suatu surat dibawa oleh utusan misalnya. Habis itu dia pergi kepada raja. Apakah surat ini disebut sebagai suratnya Rasul atau suratnya raja sebagai yang mengutusnya? Tentu raja yang mengutus Rasul nih. Walaupun misalnya nanti bisa disuruh baca, misalnya Rasulnya ini utusan ini disuruh membacakan misalnya, maka tetap itu adalah kalam raja yang mengutus Rasul ini. Maka dalam hal ini misalnya, walaupun Jibril sebagai utusan Allah dalam hal ini kepada Nabi Muhammad pendengar, maka dalam hal ini tetap dikatakan Jibril itu tidak ada kaitannya dalam hal ini. Maksudnya tidak ada campur tangan dalam hal ini. Jadi Jibril hanya menyampaikan kalamullah, yakni apa yang disampaikan itu adalah tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, itu hanya 100% dari kalamullah. Jadi sekali lagi, orang-orang ahlu kalam ini secara yakni dalil mereka kalah, secara mantik pun ujung-ujungnya pun mereka kalah. Nampaknya saja mereka akal-akalnya agak pandai nampaknya secara zahir, tapi secara hakikatnya mereka tidak ada apa-apanya. Jadi maka yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dengan perintah Allah Ta'ala adalah kalamullah azza wajal. Dan dalam masalah ini Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian atamna'uni an uballigha kalam rabbi, apakah kalian menghalangiku untuk menyampaikan kalam Rabbku. Dan ini adalah hadis yang sangat jelas sekali yang menunjukkan bahwa sifat Rasulullah SAW mensifati Al-Quran sebagai kalamullah. Dan Al-Quran yang dihafal dalam hati-hati manusia, dibaca oleh lisan-lisan, ditulis di mushaf-mushaf. Nah, ini menunjukkan bahwasanya lafaz yang ada dalam Al-Qur'an, tulisan-tulisannya itu pun termasuk yakni kalamullah. Dan ini nanti kita akan berbicara masalah lafziyah. Jadi kalau kita ditanya oleh orang awam misalnya, kalau orang awam bertanya, mushaf ini kalamullah apa tidak? Iya, kalamullah. Sudah titik. Adapun kalau mau memperjelas lagi, kalau orang ini kita tengok dia ingin mengetahui dalam, maka baru kita sampaikan masalah lafziyah. Masalah lafziyah. Dan Al-Quran yang dihafal dalam hati-hati manusia, dibaca oleh lisan-lisan, ditulis di mushaf, mushaf sebagaimana diubah dengan bacaan orang yang membaca atau dilafazkan oleh orang yang melafazkan. Itu semua adalah kalamullah. Ini penekanan dari Al-Imam As-Sabuni. Atau dihafal oleh orang yang menghafal, dan bagaimanapun Al-Quran itu dibaca, di tempat manapun dibaca atau ditulis di mushaf kaum muslimin, dan di lembaran-lembaran catatan anak-anak kaum muslimin, dan selainnya dari itu, seluruhnya adalah kalamullah azza wa jal, bukan makhluk. Maka barang siapa yang berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir kepada Rabb yang Maha Agung. Ini sangat jelas takkid penekanan dari beliau rahimallahu ta'ala. Jadi tidak ada majal, tidak ada ruang di situ untuk mentakwil. Jadi kalau melihat misalnya mushaf, ya ini mushaf misalnya, atau kertas misalnya, apakah ini kalamullah? Kata beliau, kalamullah. Dan ini untuk mempersempit gerakan Jahmiyah. Sebab Jahmiyah ini masuk kepada kelompok-kelompok yang lain melalui akal-akal mereka. Maka muncul lafziyah, maka muncul takwil-takwil semacam tadi Asy'ariyah misalnya, dan Mu'tazilah kalamullah. Dia bilang tidaklah seperti lafaz, tidak termasuk lafaz, tapi kalamullah adalah yakni amrun wa nahi, yakni perintah dan larangan. Adapun misalnya yang ada di mushaf ini adalah makhluk katanya. Tapi sekali lagi sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimallahu taala, kata beliau rahimallahu taala, Jahmiyah ini ada tiga macam. Jahmiyah ada tiga macam, kata beliau. Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dan ini Jahmiyah asli, Jahmiyah yang asli. Kemudian mengatakan Al-Quran adalah lafazku terhadap Al-Quran makhluk. Kemudian ada yang mengatakan aku tidak tahu apakah Al-Quran ini kalamullah atau lafaz, diam, berdiam diri. Maka ini tiga macam Jahmiyah, kata beliau rahmallahu ta'ala. Jadi kita ulangi, yang pertama yakni Jahmiyah dalam bab Al-Quran. Kalau tidak, Jahmiyah ini dalam bab sifat banyak. Jadi dalam bab Al-Quran ini Jahmiyah tiga macam, kata beliau rahmallahu ta'ala. Yang pertama, yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ini wadih, ini asalnya. Kedua, yang mengatakan lafazku, yakni melafazkan Al-Quran, lafazku terhadap Al-Quran, bacaanku maksudnya, bacaan Al-Quranku adalah makhluk, bacaan Al-Quranku adalah makhluk. Yang ketiga diam, stop, tak komen. Nah, tiga-tiga ini kata beliau rahmallahu taala Jahmiyah katanya. Dan kata beliau rahmallahu taala di tempat yang lain ini dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmallahu taala. Dan juga imam-imam yang lain. Jadi kata beliau Imam Ahmad rahmallahu taala lafziyah, maksudnya macam jenis yang kedua ni, kata beliau, tadi kan kita sebut tiga macam. Yani ucapanku, lafazku terhadap Al-Quran adalah makhluk, maka disebut lafziyah. Lafziyah ni, orang-orang jenis yang kedua lafziyah adalah syarun minal jahmiyah, lebih buruk daripada jahmiyah. Ini katanya, ini kata Imam Ahmad, lebih buruk daripada jahmiyah. Karena kalau jahmiyah, gentle, jadi langsung dia sebut Al-Quran makhluk, jadi orang pun tahu, ini kalau ini jahmiyah. Tapi kalau ini, kalau orang ini, lafazku terhadap Al-Quran, bacaanku, bacaan Al-Quranku, ini makhluk. Nah, nampak selamat, tapi hakikatnya jahmiyah. Kenapa? Karena dia sebenarnya asyairah, yang bersembunyi di balik ahlu sunnah. Jadi sekali lagi, orang pun mendengar, oh masuk akal juga katanya. Padahal yang dimaksudkan itu adalah lafaz-lafaz, huruf-huruf itu bukan kalamullah. Tadi kita sebutkan akidah ashabul hadis adalah huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran, bacaan-bacaan kita ini adalah kalamullah. Nah, jadi orang ini, orang lafziyah, mengatakan bacaanku adalah makhluk. Jadi kita pikir pun, ya juga. Habis itu kita tidak, apa namanya, tidak mencari tahu lebih dalam apa maksudnya gitu. Padahal maksudnya adalah ujung-ujungnya sama dengan Jahmiyah, yakni mengingkari Al-Quran, apa huruf-huruf Al-Quran. Nah, tapi bagaimanapun, yakni ini adalah kaidah umum yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Tapi kalau tidak, kita tidaklah, tidak boleh, kita tidak bisa langsung menghukumi orang. Tidak ada orang yang mengatakan bacaanku adalah makhluk misalnya. Nah, tidaklah kita bisa menghukumi dia Jahmiyah. Baik. Nah, 100%. Sebab itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan makna perkataan Imam Ahmad ini. Yakni yang tadi kita sebutkan Jahmiyah ada tiga macam. Ada yang mengatakan langsung mengatakan Quran makhluk, ada yang mengatakan lafazku terhadap Quran ini adalah makhluk, bacaan Al-Quranku makhluk, ada yang berdiam. Kata beliau rahimahullahu taala, ini kata beliau setelah menukilkan perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala yang tiga macam jenis, dan ini disebut dalam fatwa beliau, majmu' fatwanya, kata beliau, wa firqah taqul alfazuna bil Quran makhluq. Jadi kelompok sebagian mengatakan lafazku terhadap Quran, bacaanku terhadap Al-Quran makhluk. Wa min al-ma'lum annahum innama aradu bidzalik iftiraquhum fi mas'alatil Quran khassah. Jadi maksudnya di sini adalah perbedaan pendapat mereka terhadap Al-Quran ini. Ada yang mengatakan kalamullah, Quran yang seperti yang disebut oleh ashabul hadis kalamullah 100%. Ada yang mengatakan Quran itu makhluk, ada yang mengatakan lafaz itu Quran adalah makhluk, yang tadi kita sebutkan. Ini Imam Ahmad rahimahullahu taala, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ingin menyampaikan perbedaan pendapat para ulama terhadap bab ini. Wa illa fa katsirun min haula yuthbit as-sifat wa ru'yah wal istiwa' al-'arsy. Kalau tidak, orang-orang yang semacam tadi, orang-orang yang mengatakan lafazku terhadap Quran, bacaanku terhadap Quran makhluk, ini dalam bab ini memang tergelincir. Tapi dalam bab lain mereka selamat misalnya. Mereka dalam bab lain menetapkan sifat Allah, menetapkan istiwa Allah misalnya. Jadi maksud para ulama, maksud Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan mereka ini termasuk Jahmiyah adalah bagian ini mereka termasuk Jahmiyah. Jadi sama dengan ahlu bid'ah misalnya, dalam bab ini dia terikut bid'ahnya. Gitu. Tapi tidaklah kita hukumi dia 100% ahlu bid'ah misalnya. Dalam hal ini misalnya, memang Jahmiyah itu adalah Jahmiyah yang khusus kita maksudkan adalah Jahmiyah yang murid-murid Ja'ad bin Dirham yang diikuti oleh Jahm bin Sofwan, itu yang khusus. Nah, kalau itu confirm kafir. Tapi kalau misalnya ada yang mentakwil sifat, misalnya Asyairah misalnya di negeri kita misalnya, termasuk Jahmiyah tadi, tapi dalam bab itu, tapi tidaklah keseluruhan. Sebab itu kita sebutkan ada Jahmiyah umum, ada Jahmiyah yang khusus. Baik, agar lebih jelasnya, ada bab sendirinya. Agar lebih jelasnya, lafziyah itu ini sebagai kita sebutkan menjadi imtihan, ujian bagi Al-Bukhari rahimahullahu taala oleh syekhnya Muhammad bin Yahya Ad-Duhli. Muhammad bin Yahya Ad-Duhli, syekh beliau rahimahullahu taala, Muhammad bin Yahya Ad-Duhli. Jadi termasuk di antara fitnah-fitnah yang disebutkan kepada Imam Bukhari adalah ini masalah lafaz ini. Dan tentunya yang paling pertama yang mengatakan masalah lafaz ini adalah dalam bab kalamullah. Untuk lebih jelasnya, dalam bab kalamullah ini masyhur di kalangan para ulama bahasan lafziyah, lafzi, lafaz. Jadi kalau kita mendapat di buku-buku akidah mengatakan bab lafaz misalnya dalam Al-Qur'an, maka ini yang dimaksud yang kita akan bahas ini. Jadi Al-Karabisi, Al-Husain bin Ali bin Yazid Al-Karabisi adalah orang, termasuk orang yang pertama-tama mengatakan masalah lafaz Al-Qur'an ini. Husain bin Ali Al-Karabisi, terkenal dengan Al-Karabisi, ahli fikih beliau, kawan daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan beliau dinasihati tapi tidak mendengar nasihat. Habis itu beliau pun ditinggalkan oleh para ulama. Tem. Jadi apa yang dimaksud dengan masalah lafaz ini? Jadi katanya, jadi sebab itu tadi kita sebutkan perkataan Imam Ahmad, al-lafziyah syarrun min jahmiyah. Yakni mazhab lafziyah ini lebih buruk daripada mazhab Jahmiyah. Kalau Jahmiyah itu memang gentle langsung, macam kafir dengan munafik gitu. Kan munafik lebih buruk. Kenapa? Karena dia bersembunyi gitu. Begitu juga dengan lafziyah nih. Padahal tujuannya nanti ujung-ujungnya Quran itu makhluk, tapi dia bersembunyi dari bab lafaz. Jadi katanya, jadi untuk agar orang itu tidak mengatakan dia sesat langsung, atau agar dia tidak dijauhkan oleh orang, maka padahal dalam niatnya mengatakan huruf-huruf Al-Qur'an ini makhluk, itu maksudnya. Tapi karena ingin yakni menipu, membungkus gitu, membungkus dia punya mazhab dengan bungkusan yang cantik, jadi mengatakan lafaz. Jadi dia bilang Al-Qur'an ini bacaanku Al-Qur'an misalnya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, ini lafaz, ini maksudnya lafaz. Lafazku terhadap Al-Qur'an ini maksudnya bacaanku. Ini adalah makhluk. Ini betul atau tidak? Betul. Betul, sebab apa? Keluarnya huruf, makharijul huruf dari lidah, habis gigi, gusi, langit-langit, habis itu tenggorokan, ini makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Ini makhluk atau tidak nih? Makhluk. Makhluk. Sebab itu sekalian para ulama, kalau yang dimaksud dengan lafaz Al-Qur'an adalah makhluk, atau bacaan Al-Qur'an adalah makhluk, yang dimaksud dengan itu adalah makharijul huruf, maka sahih. Sahih. Tapi kalau yang dimaksud bacaan lafaz, yang dimaksud adalah huruf-huruf Al-Qur'an, maka ini adalah lafziyah. Maka ini lafziyah, dan termasuk dalam bab ini Jahmiyah. Gitu. Jadi sebab itulah kalau orang orang awam mengatakan, misalnya tadi kita sebutkan ini Al-Qur'an mushaf ini, bacaan ini kalamullah atau tidak? Ya kalamullah dah. Jangan perpanjang. Soal nanti kalau perpanjang belok. Kecuali kalau udah ikut kajian kita mungkin lah. Kita pun pening-pening sedikit. Nyambung, paham atau tidak gitu. Itu masalah juga. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di hadapan kita, bacaanku terhadap Al-Qur'an makhluk, maka tidak, kita belum boleh menghukumi dia nih termasuk lafziyah, Jahmiyah apa tidak nih. Tadi itu kita tanya dulu, maksud kau ini apa nih? Maksudnya apa? Maksud kamu apa terhadap bacaanmu terhadap Al-Qur'an makhluk? Ya bacaan. Nah, kau udah disebut ya bacaan. Nah, jadi dia ini tak paham masalah. Berarti ini hati-hati kau ini tidak dijelaskan. Jadi kalau yang dia maksudkan makharijul huruf, bacaannya itu keluar dari makharijul huruf, maka itu makhluk sahih. Gitu. Berarti kalau dia paham terhadap masalah ini, berarti dia alim, berarti dia dah ngaji. Nah, jadi masalah ini adalah sekali lagi lebih aula untuk kita dah ketepikan masalah lafaz ini, karena orang awam kebanyakan tidak tahu. Tapi kalau detailnya, maka ini yang dimaksud oleh Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari dipahami dari perkataan lafaz, dari apa namanya, dari perkataan-perkataan beliau, memang secara zahir lafazku terhadap Al-Quran makhluk, ini kata beliau. Tapi beliau jelaskan apa yang dimaksud dengan itu di kitabnya Khalqu Af'alil Ibad. Jadi intinya beliau bukan semata-mata mengatakan bacaannya adalah makhluk, tapi yang beliau maksudkan adalah bacaan yang dari keluar daripadanya, yakni makharijul huruf, maksudnya makharijul huruf. Nah, wa bihi ta'ala ni. Jadi ini yang disebut oleh al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala berkaitan dengan yakni kalamullah adalah makhluk. Dan selanjutnya rahimahullahu taala menukilkan yakni perkataan-perkataan dari imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari guru beliau, terutama dari Al-Hakim, dari Imam Hakim. Dari kebanyakan beliau ini menukilkan dari guru beliau, yakni Imam Hakim Sahib Al-Mustadrak. Imam Hakim yang memiliki kitab Al-Mustadrak, masyhur Imam Hakim. Jadi beliau ini bagaimana di awal-awal menyebutkan, akan menyebutkan i'tiqad ulama-ulama, tapi bukan dari dia sendiri. Dia akan menukilkan i'tiqad, keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnah, Ashabul Hadis, yang dikumpulkan dari akwal, perkataan-perkataan para ulama. Sehingga kita sebutkan termasuk mumayyizat, keistimewaan yakni kitab ini termasuk adalah adanya sanad dari guru beliau, gurunya, kemudian gurunya, sehingga yakni kita jumpai bahwasanya perkataan yang beliau nukilkan ini adalah perkataan yang bukan perkataan baru. Nah, tapi perkataan yang sangat dah lama sekali. Nah, kita bacakan sedikit. Berkata Imam Ash-Shawbuni, saya telah mendengar Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafiz rahimahumullah berkata, saya telah mendengar Al-Imam Abu Al-Walid Hasan bin Muhammad berkata, saya telah mendengar Al-Iman Abu Bakar Muhammad bin Isa bin Kusaimah berkata, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir kepada Allah yang Maha Agung. Tidak diterima persaksiannya, tidak dikunjungi ketika sakit, tidak disolati apabila mati, tidak dikubur di perkuburan kaum muslimin, dan dia diminta untuk bertaubat. Apabila dia bertobat, maka itu yang diharapkan, dan apabila tidak, maka lehernya dipenggal. Dan ini disebut di situ di fundunya sananya sahih. Riwayat Adz-Dzahabi dalam Siyar dan dalam At-Tadhkirah Al-Huffaz secara ringkas. Baik. Jadi sanadnya sahih dari imam-imam. Baik. Jadi ini sangat tegas sekali. Sebab itu masalah ini bukan masalah ringan. Nah, jadi mungkin bagi sebagian orang apa gitu faedahnya bahas kalamullah makhluk tidak makhluk gitu. Apa faedahnya di kehidupan kita gitu. Apa menambah rezeki atau apa diterima pekerjaan atau apa pun tidak gitu maksudnya. Jadi orang pun sudah naik ke bulan, kita masih baca kalamullah makhluk apa ini. Nah, ini namanya orang jahil, ini orang jahil, perkataan jahil. Sebab itu nih dalam hal ini yakni di sisi para ulama adalah ini sangat sangat yakni khatir, berbahaya sekali, sensitif masalahnya. Ini masalah din. Dan ini adalah bagi mereka yang jahil adalah selalu pikirannya dunia dan dunia. Sebab itu mereka ini menentukan dalam masalah ini. Jadi sebab itu orang yang sukses, orang yang berhasil dikatakan orang berjaya. Berjaya, sukses, berhasil adalah yang berhasil dalam bab dunia, dalam bab din. Sebab itu disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, maksud daripada sukses al-falah, sukses al-falah adalah husulul matlub. Husulul matlub wa Al-huruf minal mahrub. Ini kata beliau. Mendefinisikan sukses itu apa, keberhasilan, kejayaan itu apa. Kata beliau, husulul matlub wa al-huruf minal mahrub. Ya, ini mendapatkan apa yang diinginkan. Husulul matlub, mendapatkan apa yang diinginkan. Dan terjauh lari dari apa yang ditakutkan. Ah, ini definisinya. Cantik definisinya. Ini yang namanya sukses. Berhasil. Berjaya, inilah berjaya sesungguhnya. Yakni husulul matlub, tercapainya, didapatkannya apa yang diinginkan. Orang mukmin itu apa intinya? Yang diinginkan surga. Nah, terus lari, terjauh dari apa yang ditakutkan, apa nih? Neraka. Nah, jadi kalau udah orang itu udah apa, masuk surga, terjauh dari neraka, dah sukses dah. Nah, aman dah. Walaupun apa yang terjadi di dunia ini. Sebab itu Imam Ahmad diriwayatkan darinya apa namanya? Anak-anaknya bertanya kepadanya, kapan yakni bapak rehat? Maksudnya bapak, anaknya bertanya nih. Yakni dilihat Imam Ahmad sibuk dan sebagainya, akhirnya anaknya belum bertanya nih. Ini nampaknya bapaknya ini tak mau rehat gitu, tak mau istirahat. Jadi kapan mau istirahatnya? Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, sampai kedua kakiku berpijak dalam surga. Ah, itu sudah. Jadi ini luar biasa. Jadi kapan orang tuh, jadi ya selama hidupnya masih terus begitu, terus mengejar kesuksesan itu. Nah, jadi sukses yang dimaksudkan oleh yakni para ulama adalah husulul matrub wa al-firar minal marhum. Nah, jadi tercapainya apa yang diinginkan dan terjauh lari dari apa yang ditakutkan. Nah, gitu. Jadi ini yakni kalau ingin mendapatkan sukses yang tadi, maka ini penting untuk dibahas. Kalau tidak, nanti ikut-ikutan. Jadi orang pergi ke arah timur, ikut timur. Orang pergi ke barat, ikut ke barat. Habis itu nanti orang pakai baju putih, dia ikut. Hitam, dia ikut. Semua ikut. Bayat, untung-untungnya ikut juga. Apa itu ISIS-nya? Ikut juga, dia ikut-ikutan. Kenapa? Karena inilah. Jadi pandai di dalam bab dunia misalnya. Pandai, insya Allah. Sampai PhD misalnya. S3 misalnya. Tapi dalam bab ini, ini sesuatu khair yang dimaksud, khairiyah, kebaikan yang dimaksud adalah tafakkur fiddin. Baik. Jadi katanya, saya telah mendengar Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafiz rahimahullahu taala, guru beliau tadi Imam Hakim. Saya telah mendengar Imam Abu Walid Al-Walid Hasan bin Muhammad, saya telah mendengar Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah yang memiliki kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Di kitab hadis beliau memiliki kitab namanya Sahih Ibnu Khuzaimah. Baik, jadi Khuzaimah ini adalah imam, dan disebut beliau ini julukannya adalah Imamul A'immah. Imamnya para imam. Jadi kalau apa ditanya siapa yang dijuluki imamnya para imam, ini Imam Khuzaimah. Bukan Imam Bukhari, bukan Imam Muslim misalnya, tapi Imam Khuzaimah. Kenapa beliau masyhur dengan ini? Beliau masyhur, kalau tidak boleh juga kita sebut Imam A'immah, Imam Bukhari, Imam Muslim, semua boleh kita sebut. Tapi yang masyhur dari segi istilah dia nih, Imam A'immah. Kenapa? Karena pada zamannya tidak hanya orang awam yang berguru di beliau, tapi imam-imam pun berguru kepadanya. Maka beliau disebut sebagai imamnya para imam. Maksud imam-imam, ulama-ulama pun berguru pada zamannya. Tapi kata beliau rahmatullahi ta'ala, Al-Quran adalah kalamullah. Wabih. Bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Ini menunjukkan bahwasanya beliau berpendapat Jahmiyah adalah kafir. Jahmiyah adalah kafir. Kepada Allah yang Maha Agung tidak diterima persaksiannya. Jadi kalau sudah kafir, konsekuensinya apa? Persaksiannya tidak diterima, tidak dikunjungi ketika sakit, tidak disolati apabila mati, tidak dikubur di kuburan kaum muslimin, dan dia diminta untuk bertaubat. Apabila dia bertaubat, maka itu yang diharapkan. dan apabila tidak maka lehernya dipenggal. Maknanya dibunuh karena murtad. Murtad kan hukumnya bunuh. Tentu setelah dimintakan taubat. Taubat alhamdulillah, kalau tidak maka dia dibunuh. Dan ini adalah pendapat para ulama yang menunjukkan ketegasan dalam bab ini. Jadi tidak ada yakni tawar menawar di situ. Tentu yang dimaksud di sini jamiah yang asli. Adapun lafziyah ya tentu perlu dicek betul-betul. Perlu dicek betul-betul. Soal itu kita nih sekarang ini penting untuk kita tahu mana yang lafziyah, mana yang tidak, atau mana yang no comment. No comment macam tadi, apa pula ini faedah belajar-belajar gitu. Apa ini Quran makhluk, lafziyah apa gitu. Dah, no comment sudah bagus. Kononlah dia tengah-tengah gitu. Tidak agar kita tengah-tengah, ini mengkafirkan, ini tidak, kita tengah-tengah. Jadi tak selamanya tengah-tengah ini bagus. Maksudnya tengah-tengah secara istilah dia. Memanglah tengah, kita ini umat tengah-tengah, betul tidak? Ummatan waja'alnakum ummatan wasato. Jadi kami telah menjadikan kamu umat yang tengah-tengah. Maksudnya tidaklah semacam Yahudi sampai membunuh nabinya, sampai tak mau mengamalkan kitab-kitabnya. Tidak juga seperti Nasrani yang bodoh macam itu, beramal tanpa amalan. Nah, jadi yang tengah-tengah. Jadi tengah-tengah memang secara umumnya bagus. Tapi dalam bab ini tengah-tengah bagus tidak? Jadi konon tengah-tengah dan komen tidak? Kita jadi tengah-tengah. Tapi ada orang mengatakan makhluk, ada lafaz, habis itu ada yang menentukan kalamullah. Kita untuk tengah-tengah diam. Nah diamnya ini pun bahaya juga, jahmiah juga dalam bab ini. Dalam bab ini. Baik, jadi sekali lagi ini yang bisa kita sampaikan. Dan ini, pada kesempatan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yakni taufik untuk memahami dan mengamalkan ilmu kita sehingga kita menjadi orang yang sukses, sebagaimana tadi kita sebutkan, mendapatkan apa yang kita inginkan dan terjauh dari apa yang kita takutkan. Nah, sampai di sini kalau karena tidak ada mereka dah mati baterai itu. Terakhir kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.